apa hukum menerima sumbangan dari saudara yang masih kafir dan mengambil sumbangan tersebut dari tempat beribadahnya? Lebih bagus kita hindari ya, kalau diambil dari tempat ibadah mereka. Ya, kalau murni dari sakunya, dia memberi kita pemberian dari orang kafir, boleh. Sebagaimana dulu Nabi menerima hadiah dari orang Yahudi.